tahapan-tahapannya dan mempelajari mulai dari dasar-dasarnya. Barang siapa yang mempelajari dasar-dasar ilmu agama dengan baik, maka akan mudah baginya untuk mengembangkan ilmu tersebut. Tetapi barang siapa yang tidak menguasai dengan baik dasar-dasar ilmu agama, maka dia tidak akan mampu menguasai dengan baik dan mengembangkan ilmu tersebut. Ilmu agama membutuhkan waktu yang panjang. Tidak mungkin didapatkan dalam waktu sekejap, sehingga membutuhkan kesabaran. Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah mengatakan, "Man ramal ilma jumlah dhahaba anhu jumlah. Wa innama yutlabul ilm ala maril ayyam wal layali." Barang siapa menginginkan memperoleh ilmu jumlatan sekaligus dalam jumlah besar, ilmu banyak sekaligus, maka akan hilang sekaligus ilmu itu darinya. Yakni dia tidak sabar ingin mendapatkan langsung dalam jumlah banyak, tidak ingin menghabiskan banyak umurnya untuk ilmu, dia mentarget hanya beberapa waktu, bulan atau beberapa tahun untuk belajar. Setelah itu dia akan menghentikan talabul ain, memutus talabul ain sama sekali. Maka akan hilang darinya ilmu. Wa innama yutlabul ilm ala maril ayyam wal layali. Ilmu itu hanyalah dituntut, dicari seiring berjalannya siang dan malam. Selalu belajar seumur hidup, maka dialah yang berhasil di dalam talabul ilm. Walaupun tidak berstatus sebagai santri pelajar, namun tetap terus belajar dengan maksimal, semaksimal yang dia mampu dan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian talabul ilm, menuntut ilmu, memiliki tahapan-tahapannya agar berhasil. Sebab ilmu terbagi menjadi dua macam dari segi mudah atau sulitnya. Macam yang pertama adalah al-ulumul kibar, ilmu-ilmu yang besar. Yakni ilmu-ilmu yang relatif sulit untuk dipahami bagi pemula. Macam yang kedua adalah al-ulumu shighar, ilmu yang kecil. Maksudnya mudah dipahami walaupun oleh pemula. Dari segi mudah atau sulitnya, tingkat kemudahan dan tingkat kesulitannya, ilmu ada yang besar dan ada yang kecil. Maka hendaknya mengawali dari ilmu yang paling dasar dan yang paling mudah. Ilmu yang paling dasar dan paling mudah. Seseorang harus membangun ilmunya dari dasar jika ingin berhasil di dalam thalabul ilm. Namun jika dia hanya belajar ya sepotong-sepotong dan tidak dia tata dengan baik dari ilmu-ilmu dasarnya, maka sekian tahun lamanya dia belajar akan kurang membuahkan hasil. Dia tidak benar-benar mencerna ilmu yang selama ini dia pelajari. Dia hanya ingat sebagaimana mengingat wawasan-wawasan semata, bukan ilmu yang terbangun dengan baik. Sekedar wawasan, sekedar pernah dengar, sekedar wawasan, bukan ilmu yang mantap di dalam hati dan ilmu yang ngambang. Na'udzubillah. Maka harus benar-benar menata ilmu dari dasar walaupun tidak berstatus sebagai santri dan pelajar. Ilmu yang paling mudah ya, kemudian beralih kepada ilmu yang lebih sulit secara bertahap. Sebagaimana seorang murabbi, pendidik yang baik, murabbi, dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, seingat saya beliau yang mengatakan, atau Ar-Rabbani, seorang Rabbani yaitu alladhi yu'allimun nas sigara al-ilmi qabla kibari. Rabbani yaitu orang yang mengajari manusia ilmu yang mudah, yang dasar, sebelum ilmu yang sulit, yang besar, dari dasar. Nah, kitab ini, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, termasuk ilmu yang dasar, kitab yang dasar. Hadith-hadith di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini menjadi dasar untuk seluruh atau hampir seluruh ilmu agama yang lain. Akidah, fiqih, akad muamalah, akhlak, semuanya ada dalam hadith-hadith Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sebagai catatan, ilmu terbagi menjadi sigar dan kibar, kecil dan besar, itu dengan melihat tingkat mudah atau sulitnya. Namun dengan melihat ilmu agama ini, berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya kabir, thaqil. Semuanya berat dan besar. Tidak ada yang kecil, enteng. Jadi kita tadi menyebutkan bahwa ilmu agama itu ada yang besar, ada yang kecil, itu dengan melihat apa? Tingkat kesulitannya, sulit untuk difahami atau mudah untuk difahami. Maka ada yang kecil, ada yang besar. Kecil yaitu yang mudah dipahami oleh pemula, dan besar itu yang sulit. Tetapi dengan melihat semua ilmu ini berasal dari Allah, maka semuanya kabir, semuanya thaqil, besar dan berat. Tidak ada yang ringan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Muzzammil, inna sanulqi alaika qawlan thaqilan. Sesungguhnya kami akan menyampaikan kepadamu, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qawlan, perkataan, wahyu yang Allah sifati bagaimana wahyu dan perkataan itu, thaqilan. Apa itu thaqil? Berat. Dan ilmu-ilmu ini, ilmu agama, sumbernya adalah wahyu. Sedangkan wahyu itu Allah sifati dengan thaqil, qawlan thaqilan, perkataan yang berat. Maka tidak ada yang ringan. Dengan melihat semuanya itu penting dan semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang kecil. Semuanya besar dan berat. Al-Imam Malik rahimahullah pernah ditanya tentang suatu permasalahan, lalu beliau tidak menjawabnya. Si penanya mengatakan, mengapa Anda tidak menjawab sedangkan ini tergolong permasalahan yang mungkin mudah bagi Anda? Mudah, gampang. Maka Imam Malik rahimahullah mengatakan, laisa fil ilmi syai'un sahal, tidak ada satupun yang mudah, yang ringan di dalam ilmu agama. Semuanya berat. Tidak ada yang ringan. Sebab Allah Ta'ala berfirman, inna sanulqi alaika qawlan thaqilan. Sesungguhnya kami akan menyampaikan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataan yang berat. Maka keberhasilan seorang penuntut ilmu bergantung bagaimana dia menyikapi ilmu itu sendiri. Jika dia menganggap ilmu agama ini adalah suatu yang berat, yang sulit, dan kemudian dia akan benar-benar mempelajari dan menjaganya dengan baik, maka dia akan berhasil di dalam thalabul ilmu. Tapi sebaliknya, penuntut ilmu yang menganggap ilmu agama itu gampang, lalu dia menggampangkan, menganggap enteng, maka dia tidak akan berhasil dalam talabul ilm. Barang siapa yang menganggap berat dan besar ilmu agama ini, maka dia akan berhasil. Namun barang siapa yang menganggap enteng dan gampang, ringan, kecil ilmu agama ini, maka dia gagal dan tidak berhasil. Na'udzubillah. Di antara bentuk menganggap berat dan serius ilmu agama yang dapat dilakukan, yang pertama adalah dia berusaha untuk al-hudur wal-istimrar, berusaha untuk hadir, menghadiri majelis ilmu secara kontinu, berusaha untuk menghadirinya secara kontinu. Ketika dia mendengar atau mengetahui adanya majelis ilmu, dia berusaha untuk hadir, sebab itu adalah majelis ilmu agama, agama yang harus dia pelajari lalu dia amalkan. Berusaha untuk hadir berarti dia menganggap berat ilmu agama, tidak mengentengkan, tidak menggampangkan, meremehkan. Kemudian yang kedua, dia berusaha sebisa mungkin untuk mencatatnya, sebab ingatan manusia itu terbatas, membutuhkan adanya pengikat. Ikatlah ilmu dengan catatan. Dan yang ketiga, dia berusaha untuk memahami, fokus dan memahami. Yang keempat, dia berusaha untuk memurajaah. Orang yang tidak memurajaah, tidak mempelajari kembali ilmu yang dia dengar, dia dapatkan, menunjukkan bahwa dia meremehkan ilmu agama. Tidak dia jaga dengan baik, tidak dia ulang-ulang. Berbeda dengan para a'immah, para imam, mereka selalu memurajaah ilmu yang mereka dapatkan. Dan terkadang mereka memurajaah ya sampai subuh, karena mereka menganggap besar, berat, penting dan berharganya ilmu yang telah didapatkan. Maka keberhasilan atau kegagalan di dalam talabul ilm bergantung dengan atau bergantung pada bagaimana dia menyikapi ilmu agama. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, ilmu agama diterangkan oleh para ulama seperti Asy-Syatibi rahimahullah di dalam Al-Muwafaqat. Ilmu itu terbagi menjadi dua macam. Ilmu, ulum, terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah mereka istilahkan dengan ilmu uqad. Ilmu uqad, yaitu ilmu yang harus dipelajari dan menjadi ukuran keilmuan seseorang. Dia itu ahlul ilm atau bukan? Dia itu alim ulama atau bukan? Macam yang kedua adalah ilmu mulah. Ilmu mulah yaitu ilmu yang diambil sekadarnya sesuai kebutuhan. Yang diambil sekadarnya sesuai kebutuhan. Untuk menghilangkan kepenatan dan kejenuhan. Sebab orang yang penuntut ilmu yang mempelajari ilmu uqat, ya, itu cenderung jenuh, penat. Dan itulah manusia. Berbeda dengan para malaikat yang layaf turun, tidak pernah melemah, jenuh, bosan di dalam ibadah kepada Allah. Adapun manusia akan sampai pada titik jenuh, penat. Maka kejenuhan itu sebagai seorang penuntut ilmu semestinya dilepas dengan hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan ilmu juga. Maka bisa beralih kepada ilmu mulah yang sifatnya menghibur, melepas penat. Itu lebih baik daripada menghibur dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan ilmu. Ilmu mulah ini seperti sejarah, biografi para tokoh sejarah, pantun, puisi, syair, dan semisalnya. Adapun ilmu uqat yang pertama tadi dinamakan uqat karena berupa ikatan yang harus diurai agar seseorang memahami agama. Uqat itu artinya simpulan, tersimpul-simpul, terikat. Itu harus diurai, dilepas uraiannya biar kita bisa membuka lalu memahami ilmu agama. Memahami agama, bagaimana seharusnya berakidah, berkeyakinan, bagaimana seharusnya beribadah, bagaimana seharusnya bermuamalah, berakhlak. Ilmu uqat ini mencakup ilmu Al-Quran dan tafsirnya, menghafalkan Al-Quran, memahami tafsirnya. Yang kedua adalah hadis, seperti yang akan kita pelajari insyaallah, hadis-hadis yang terkumpul di dalam kitab yang kecil. Namun hadis ini semuanya penting. Kemudian yang ketiga adalah akidah. Ilmu akidah. Dan yang keempat adalah fiqih. Sebenarnya empat ini yang menjadi inti ilmu agama yang harus kita pelajari: Al-Quran, hadis, akidah, fiqih. Akidah berkaitan dengan batin, sedangkan fiqih berkaitan dengan lahiriah yang nampak. Kalau akidah kan keyakinan dalam hati, adapun fiqih permasalahan lahiriah, perbuatan-perbuatan kita lahiriah. Ya, akidah, fiqih itu sebenarnya ilmu Al-Quran dan hadis. Sebab akidah dan fikih itu dalilnya. Hanya saja dikembangkan oleh para ulama agar mudah dipelajari menjadi ilmu tersendiri akidah dan fikih. Walaupun sebenarnya akidah dan fikih itu ya mempelajari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini empat macam ilmu agama. Yang uqad. Dan termasuk ilmu uqad adalah ilmu-ilmu penunjang, pembantu, seperti ilmu bahasa Arab. Nahwunya, sorofnya, mufrodatnya, balaghahnya, dan ilmu-ilmu alat yang lain. Nah, pertanyaannya, ya, dari ilmu uqad yang harus kita pelajari ini, mana yang sudah kita pelajari dengan baik? Ini agama kita, Al-Quran, hadis, ilmu akidah, ilmu fikih, sudah sejauh mana kita belajar? Itu Islam yang kita menyatakan memeluk agama tersebut. Maka kita harus mempelajari tafsir Al-Quran, mempelajari Al-Quran, bagaimana membacanya, demikian juga mempelajari Al-Quran dari segi tafsirnya. Kita harus mempelajari hadith-hadith Nabi SAW, di antara yang mudah adalah hadith-hadith Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Sedikit. Kemudian mempelajari akidah sampai mana ilmu kita, demikian juga fikih. Nah, dan bagi yang mampu, terutama para pelajar, para santri, ya semestinya mempelajari ilmu penunjangnya, yaitu ilmu alat, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Nah, sebagian orang salah di dalam menempatkan antara ilmu uqad dengan ilmu mulah. Ya. Mereka lebih suka mengikuti pelajaran-pelajaran, kajian-kajian yang sifatnya mulah, biografi, sejarah, dan semisalnya. Ya. Namun, berkaitan dengan ilmu uqad, Al-Quran, hadis, akidah, fikih, kurang bersemangat. Salah dalam menempatkan. Padahal ilmu mulah sekadarnya sesuai dengan kebutuhan. Dan itu memang sangat dibutuhkan ilmu mulah itu, karena manusia itu akan sampai pada titik jenuh. Membutuhkan ilmu mulah untuk hiburan. Namun porsi terbesarnya tentu untuk uqad. Adapun penulis kitab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya. Beliau bernama siapa? Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Sehingga nama beliau adalah Yahya. Kunyahnya adalah Abu Zakaria. Dan beliau lebih dikenal dengan An-Nawawi Nisbah. Bisa dibaca An-Nawawi dan juga bisa dilafalkan An-Nawawi. Boleh dua-duanya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, dilahirkan pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 676 Hijriah. Ya, dilahirkan tahun 631, wafat tahun 676. Berapa tahun usianya? 45 tahun menjadi imam besar yang memiliki banyak karya. Nah, kita umurnya berapa ini? Sampai detik ini berapa karya tulis yang sudah diterbitkan? Atau masih berupa manuskrip siap terbit? Belum. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wafat di usia 45 tahun. Ini menunjukkan keberkahan umur beliau, berkah. Barakah. Ini diantara contoh dan bentuk berkah, barakah yang Allah berikan pada umur seseorang. Ya. Umur yang singkat, tapi amalan yang banyak dan besar. Beliau rahimahullah dikenal dengan sifat zuhud. Sifat zuhud ya tidak berarti miskin. Ya, sebab zuhud itu adalah apa yang ada di dalam hati. Dan beliau juga dikenal wara', sangat hati-hati di dalam setiap ucapan dan perbuatan, serta semangat untuk memberi manfaat kepada orang lain. Bagaimana caranya saya bisa bermanfaat, berguna bagi orang lain? Apa yang bisa saya berikan untuk manusia? Beliau juga semangat di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Karya-karya beliau sangat banyak. Ada yang berkaitan dengan hadis seperti ini. Ya. Hadis yang beliau kumpulkan, demikian juga ilmu mustalah hadis. Ada yang berkaitan dengan fikih, karya-karya di bidang fikih. Ya. Seperti kitab apa? Al-Majmu'. Ya. Beliau rahimahullah memiliki kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, kitab yang besar. Kitab fikih yang besar, luar biasa faedahnya, luar biasa, lengkap. Seperti kitab Mughni. Kitab Mughni, Al-Mughni, karya Ibnu Qudamah, ya, yang bermadhab Hambali. Sedangkan Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, bermadhab Syafi'i. Di dalam bidang hadis tadi, beliau juga memiliki kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin pada asalnya hanya catatan untuk beliau pribadi yang berisi hadis-hadis. Ya. Sebagai pengingat, ya, untuk diri beliau berkaitan dengan akidah, dengan akhlak, ya, etika, budi pekerti. Riyadhus Shalihin. Namun ternyata kitab itu bermanfaat. Ya. Kitab-kitab beliau yang sangat banyak dan terus digunakan oleh para ulama dan para penuntut ilmu itu menjadi tanda keikhlasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam menyusun ketika menulis kitab-kitab tersebut. Sebab makana lillahi baqin, apapun yang ikhlas untuk Allah maka itulah yang apa, langgeng, kekal. Contoh lainnya adalah kitab hadis Al-Muwatta yang disusun oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Al-Muwatta judulnya. Saat itu atau setelah itu banyak orang yang meniru menyusun kitab Al-Muwatta dengan sistematis atau dengan sistem yang sama. Tetapi mana? Ya. Tidak kita dapati, wallahu alam, dan tidak banyak digunakan selain kitab Al-Muwatta karya Imam Malik rahimahullah. Sebab ya, insyaallah beliau menulisnya dengan ikhlas. Beliau rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi juga memiliki karya-karya yang lain Di bidang-bidang ilmu yang lain, dalam bidang bahasa Arab juga ada, ilmu Al-Quran juga ada. Sangat banyak karya beliau, ya, dalam waktu yang singkat, ya, dalam umur yang pendek 45 tahun saja, ya, menunjukkan bahwa umur beliau sangat berkah dan bisa, ya, kita terka bagaimana kehidupan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di akhirat nanti, kehidupan yang mulia insyaallah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah disebutkan pernah bertemu dengan Ibnu Malik yang ahli di bidang nahwu, sampai ada Alfiyah Ibnu Malik. Al-Imam An-Nawawi mengambil faedah dari Ibnu Malik dalam bab lughah bahasa Arab. Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika masih kecil, kalau tidak salah, juga pernah duduk di majlisnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya. Adapun dalam bab akidah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berakidah apa ini? Ahlussunnah wal Jamaah, berakidah salaf, atau berakidah Asy'ariyah? Mana ini? Ada yang tahu mungkin? Apa? Akidahnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, di akhir-akhir hayatnya beliau dengan tegas, ya, membela akidah as-salaf, ya, dan meninggalkan akidah Asy'ariyah yang suka mentakwil atau menyalahartikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sekian banyak bukti sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Al-Imam An-Nawawi berakidah salafi. Mungkin kalau antum pernah dengar, An-Nawawi punya ini, apa, kesalahan-kesalahan di bidang akidah gitu, ya, dikritik akidahnya condong ke Asy'ariyah begitu, ya. Maka perlu kita fahami bahwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, ya, telah menunjukkan bukti dari karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sendiri yang beliau selesai menulisnya atau menyusun karya tersebut sekitar 5 bulan sebelum Al-Imam An-Nawawi wafat. Sebelum beliau wafat, beliau selesai menulis kitab. Ya. Menulis kitab yang beliau tegaskan di dalamnya, ya, akidah salaf bahwa Allah itu, ya, bersifat, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis, tidak perlu ditakwil, termasuk sifat istiwa. Allah itu beristiwa di atas arsy, yakni maha tinggi di atas arsy, ya, yakni maha tinggi di atas arsy. Asy'ariyah atau Asy'ariyah itu meyakini bahwa Allah itu di mana-mana. Sebagian mereka mengatakan Allah itu tidak boleh dikatakan di mana. Tidak boleh dikatakan di sana atau di sini atau di atas atau di mana, enggak boleh. Jadi Asy'ariyah ada dua. Ada yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah itu tidak disifati dengan tempat. Begitu. Tapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, telah membantah akidah atau keyakinan Asy'ariyah tersebut. Naam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan di dalam kitab itu, wa nu'minu bi annallaha 'ala 'arsyih kama akhbara fi kitabil 'aziz, dan kami beriman bahwa Allah berada di atas arsy-Nya Perhatikan, di atas, bukan duduk. Tidak mengatakan duduk. Di dalam Al-Quran juga tidak mengatakan duduk. Peristiwa itu sekedar di atas. Enggak ada tambahan-tambahan makna duduk atau berdiri atau enggak ada. Jadi enggak boleh ghulu, melampaui batas, termasuk dalam akidah. Yang disebutkan dalam dalil itu hanya Allah di atas. Peristiwa itu maknanya ala irtafa'a sa'ida istaqarra. Allah itu berada di atas. Arsy itu aja sudah. Jadi enggak perlu dan enggak boleh ya, berkelanjutan, oh berarti menyentuh atau tidak, duduk atau tidak, berarti arsy dengan Allah besar mana. Enggak boleh. Hanya disebutkan Allah beristiwa, yakni Allah berada di atas arsy itu saja. Dengan istiwa yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan ya perbuatan makhluk atau istiwanya makhluk. Kami beriman, kata An-Nawawi rahimahullah, bahwa Allah berada di atas arsy-Nya sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam kitab-Nya yang mulia, yakni Al-Qur'an. Wala naqulu, dan kami tidak mengatakan, ini An-Nawawi rahimahullah, dan ya, kami mengatakan, kata An-Nawawi, atau dan kami tidak mengatakan huwa fi kulli makan, dia Allah itu berada di setiap tempat di mana-mana. Ini yang tidak suka, mereka-mereka yang tidak suka dengan akidah salaf, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu berada di atas arsy. Ya. Nah, ini perkataan Imam Nawawi. Banyak dari mereka mengaku bermadhab Syafi'i, ya, dan mengambil dari Al-Imam Nawawi rahimahullah. Ini akidah Imam Nawawi. Ya. Dan kami tidak mengatakan bahwa Allah itu di mana-mana. Kami tidak mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Sudah, biarkan saja. Nanti kalau bikin keributan baru kita suruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja pernah khutbah, cucu beliau di bawah merangkak. Sampai beliau yang turun ambil cucunya. Ya. Pernah juga di kalangan salaf ada pengajar sedang mengajar, kemudian ada gajah datang dengan pawangnya, kemudian nengok gajah, pada lihat gajah kemudian pergi. Para hadirinya pada pergi, datang gajah. Terus ada yang datang di sini. Ada yang tetap berada di tempat. Kenapa kamu masih di sini? Enggak lihat gajah itu. Saya datang ke sini bukan untuk lihat gajah. Saya di sini datang fokus untuk belajar. Barakallahu fikum. Baik. Jadi sebagian orang itu mengatakan saya itu senang dengan kajian salafi, tapi mereka itu mengatakan Allah itu di atas. Udah, sampai mana gitu. Itu yang enggak bikin saya enggak suka. Makanya saya nekankan masalah ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, yang di beberapa tulisan beliau ada kritikan-kritikan dalam bab akidah, dikritik tulisan beliau dalam bab akidah, maka ketahuilah, kita fahami bahwa di akhir hayat beliau, 5 bulan sebelum wafat, beliau selesai menulis kitab ini. Di antara yang beliau katakan adalah wala naqulu huwa fi kulli makan bal huwa fis sama wa ilmuhu fi kulli makan la yakhlu minhu makan. Kami tidak mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Bahkan akan tetapi Allah itu berada di atas. Ya, sedangkan ilmu Allah itu menjangkau semua tempat. Tidak ada satu tempat pun kecuali dijangkau oleh ilmu Allah. Maksudnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu dimanapun berada. Tetapi berkaitan dengan zat Allah, maka Allah berada di mana? Di atas. Baik, kita lanjutkan. Ya. Karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tersebut berjudul Juz'un fihi juz'un fihi dhikru i'tiqadi salaf fil hurufi wal aswat. Juz'un fihi dhikru i'tiqadi salaf fil hurufi wal aswat. Adapun artikel Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah yang menyatakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rujuk kepada akidah salaf di akhir hayatnya sehingga beliau selamat akidahnya insyaallah. Artikelnya berjudul Bayan Salamatil Hafizain An-Nawawi wal Asqalani min Aqaidil Mutakallimin. Baik. Ini yang bisa mencatatnya tafadhol, kalau tidak enggak masalah. Kemudian kita kembali kepada kitab ini, kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ya. Asal mulanya adalah dari 26 hadis. Dari 26 hadis yang didiktekan, disampaikan, dibaca oleh Ibnu Shalah Al-Hafiz Ibnu Shalah rahimahullah. Ibnu Shalah ini juga ulama besar. Ulama besar Ibnu Shalah. Ya, beliau ulama besar ya, terutama di bidang hadis dan ilmu mustalah, sampai ada karya sendiri kan. Karya Ibnu Shalah dalam bidang mustalah. Ibnu Shalah menyampaikan di majelis pelajarannya hadis-hadis sampai totalnya 26 hadis beliau ajarkan. Ke-26 hadis tersebut ditambahi oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan 16 hadis yang lain. Sehingga totalnya berapa? 42. 42 hadis. Semuanya yaduru 'alaiha al-ahkamu syar'iyyah. Berputar pada hadis-hadis tersebut hukum-hukum syariat Islam. Maksud berputar, berporos, yakni ilmu hukum-hukum syariat Islam itu kembali pada hadis-hadis ini. Seperti hadis innamal a'malu binniyat memasuki banyak bab, bahkan mungkin semua bab masuk padanya hadis ini berkaitan dengan niat. Salat butuh niat, wudu butuh niat, zakat butuh niat. Akad-akad jual beli dan lain sebagainya juga butuh niat. Jadi berporos, berputar pada hadis-hadis ini. Demikian juga hadis man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad dan hadis-hadis yang lain. Sehingga total menjadi 42 hadis tapi diberi judul apa? Al-Arba'in. Arba'in itu berapa? 40. Tapi ini di apa namanya? Setelahnya apa? Ya digenapkan, tapi genapkannya turun. Ya. Karena lebih 2 hadis sehingga tidak digenapkan ke atas jadi 50 tapi jadi 40 ke bawah karena hanya 2. Lebihnya hanya 2 hadis, 42 hadis. Nah. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab Jami' Al-Ulumi Wal Hikam beliau mensyarah hadis-hadis itu dan memberi tambahan hadis yang lain, memberi tambahan 8 hadis sehingga total menjadi berapa? 50 hadis. Ya, hanya 50 hadis yang bisa kita hafalkan dan kita pelajari dengan baik berkaitan dengan banyak ilmu agama. Nah, barakallahu fikum. Nah, hadis-hadis ini seperti yang kita sebutkan tadi berputar padanya ilmu-ilmu agama, hukum-hukum syariat Islam. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan di muqaddimahnya bahwa hadis-hadis ini beliau pilih dari hadis yang sahih. Jadi tidak sembarang hadis. Dan mayoritasnya dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Demikian pula hadis-hadis ini disifati oleh para ulama sebagai madarul islami alaih, sebagai tempat atau sebagai porosnya agama Islam, atau sebagai hadis yang nisful Islam, mencakup separuh agama Islam. Kalau dijabarkan mencakup separuh agama Islam, atau disebutkan hadis-hadis ini thulutsu, sepertiga, mencakup sepertiga dari agama Islam. Itu cakupan yang sangat banyak, bukan sembarang hadis beliau ambil, enggak. Tapi hadis yang memang maknanya itu mencakup luas. Ya. Mencakup seluruh ilmu agama Islam atau nisful Islam, separuhnya atau sepertiganya dan semisal itu. Ya, maka sangat penting kita memilih mempelajari kitab-kitab yang semacam ini. Ya. Kitab-kitab yang semacam ini, jangan langsung mempelajari kitab yang hanya membahas bab tertentu. Ya, bab tertentu, cakupan yang sempit, padahal kita masih pemula. Ya, kapan rampungnya kalau begitu? Tapi kalau begini kan lebih enak, sudah terangkum. Hanya dalam 40 sekian hadis. Barakallahu fikum. Kemudian mana kita masuki hadis yang pertama? Atau nanti saja? Masuk ya hadis yang pertama atau nanti saja? Masuk. Penasaran. Ya, barakallahu fikum. Muqaddimah al-Imam An-Nawawi mungkin enggak perlu kita baca. Di muqaddimah al-Imam An-Nawawi rahimahullah di sini beliau menyebutkan alasan mengapa beliau mengumpulkan 40 hadis ini. Ya. Tapi hadis-hadis yang menerangkan keutamaan menghafal 40 hadis semuanya dhaif. Tidak ada yang sahih. Barang siapa menghafal sekian 40 hadis, ya, maka Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat bersama para fuqaha dan para ulama dan semisal itu dhaif. Ya. Tapi yang menjadi pendorong beliau untuk menyusun kitab ini, hadis-hadis yang sifatnya umum seperti nadhar Allah ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Ya, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar ucapanku, yang ucapan Nabi SAW, lalu dia hafalkan, lalu dia sampaikan sebagaimana dia mendengarnya. Jadi dalam rangka menyampaikan hadis. Dalam rangka menyampaikan hadis yang beliau ketahui. Ini motivasi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyusun hadis-hadis ini. Hadis yang pertama, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wa an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi rawahu imam al-muhaddithina abu abdillahi muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn al-mughirah ibn baddizbah al-bukhari wa abu al-husayn مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما لدينهما أصح الكتب المصنفة. Dan dari Amirul Mukminin, siapa yang ketawa tadi? Kenapa ketawa? Dan dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, di antara adab dalam talabul ilm adalah apa? Memiliki kitab. Berarti kitab Arba'in Nawawiyah kecil sekali, hanya berapa ribu harganya. Ya. Apalagi yang ada terjemahnya, antum mudah, akhirnya enggak perlu mencatat terjemahnya, langsung ke materi nanti. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu hanyalah bergantung dengan niat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratu ila Allahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka hijrahnya benar-benar kepada Allah dan Rasulnya. Maka hijrahnya benar-benar kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Namun, barang siapa hijrahnya demi kepentingan dunia, yang dia dapatkan. Awi mura'atin yankihuha, atau demi wanita yang akan dia nikahi. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan apa? Ya, sesuai dengan atau kemana? Sesuai dengan kemana dia berhijrah. Maksudnya niatnya. Ini hanya terjemah bebas supaya cepat saja. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Disebutkan di sini, diriwayatkan oleh dua imam muhaddithin, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail, ya, Imam Al-Bukhari namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Kunyahnya adalah Abu Abdillah, itu Al-Imam Al-Bukhari. Adapun Al-Imam Muslim, dia adalah Abul Husain kunyahnya. Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Paham? Baik. Langsung saja ke inti hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Atau sebelumnya tentang derajat hadis dulu, ya. Derajat hadisnya jelas sahih muttafaqun alaih. Adapun kedudukan hadisnya, ya. Kedudukan hadis ini, ya, dikatakan oleh sebagian ulama, ya, memasuki 70 baban minal ilm, memasuki 70 bab ilmu agama. Banyak sekali yang mengatakan seperti ini, seingat saya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Entah 70 di sini maksudnya pembatasan atau ini sekedar mubalaghah yang maknanya itu banyak bab. Kadang seperti itu kan ungkapan bangsa Arab kan. Ungkapan bangsa Arab 70. Maksudnya ya banyak bab. Kemudian ada yang mengatakan hadis ini memasuki semua bab ilmu agama. Hadis ini memasuki semua bab ilmu agama. Ini sangat jelas karena berkaitan dengan niat. Berkaitan dengan niat. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ya, dan para ulama yang lain ya, ada beberapa ulama yang lain yang menyebutkan hadis ini sebagai pembuka kitab mereka, hadis yang pertama di dalam kitab mereka. Apa? Kenapa tujuannya? Ya. Agar pembaca pelajar itu ingat untuk meluruskan niat ya, di dalam belajar, di dalam membaca. Sehingga hadis yang pertamanya ini, Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya Sahih Bukhari, beliau mencantumkan hadis ini sebagai hadis yang pertama. Demikian juga Al-Imam Nawawi di sini kan, Al-Arba'in Nawawi ya, hadis pertama. Syekh Abdul Rahman bin Nasir Az-Zi'di rahimahullah juga menyebutkan hadis ini hadis yang pertama di dalam kitab Bahjah Qulubil Abrar. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu bergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Masing-masing orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Naam. Kemudian innamal a'mal bin niyat. Ya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Amalan itu bergantung dengan niatnya dan masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang dua kalimat ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya, tentang makna dua kalimat ini. Pendapat yang pertama mengatakan ya, maksud dua kalimat ini sama. Maksud dua kalimat ini sama. Ya, sekedar menjelaskan tentang niat itu mempengaruhi amalan. Ya. Maksudnya sama, perlunya niat. Pendapat yang kedua mengatakan, dua kalimat ini maksudnya berbeda. Dua kalimat ini maksudnya berbeda. Ya. Kalimat yang pertama bagaimana? Innamal a'mal binniyat. Kalimat yang pertama menjelaskan ya. Kalimat yang pertama menjelaskan ya. Sah atau tidak sahnya amalan. Menjelaskan tentang sah atau tidak sahnya amalan, baik atau buruknya amalan, itu bergantung dengan niatnya. Bergantung dengan niatnya. sah atau tidak ibadah ini tergantung niatnya. Yang dia lakukan itu baik atau buruk? Oh, niatnya baik, berarti mungkin perbuatan baik. Oh, dia niatnya buruk, punya makar di balik itu, perbuatan buruk. Bergantung dengan niatnya. Jadi kalimat pertama innamal a'malu binniyat menjelaskan tentang sah atau tidaknya amalan itu bergantung dengan niat. Baik atau buruknya amalan bergantung dengan niat. Ini penilaian, penentuan dan penilaian terhadap amalan itu. Sedangkan kalimat yang kedua bagaimana? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan masing-masing orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalimat yang kedua menjelaskan tentang pahala atau dosa pahala atau dosa yang didapatkan seseorang atau tidak ada keduanya, tidak ada pahala dan tidak ada dosa. Atau tidak ada keduanya, tidak mendapatkan keduanya, itu semua bergantung dengan niat. Jadi kalau kalimat yang pertama menjelaskan tentang amalan tersebut hukumnya sah atau tidak, baik atau buruk, innamal a'malu binniyat, amalan itu hanyalah bergantung dengan niatnya. Dari segi sah atau tidaknya, dari segi baik atau buruknya. Kalimat yang kedua, wa inna malikulli imri'in ma nawa, masing-masing orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Mendapatkan. Yang dapat oleh seorang itu apa? Pahala atau dosa. Amalan di sini, antum jangan salah faham. Dalam bahasa Indonesia kan amalan berarti ibadah gitu ya. Amalan di sini enggak. Maksudnya perbuatan secara umum. Amal, perbuatan. Yang dapat oleh seseorang itu apa? Pahala atau dosa atau ya nihil, tidak ada pahala, tidak ada dosa. Contoh kecil saja, makan. Kalau antum makan, antum dapat pahala atau dapat dosa atau gimana? Gantung. Makan, ternyata makannya itu dalam rangka buka puasa. Buka puasa itu diperintahkan oleh Allah, ya kan? Pahala. Ya, atau untuk menguatkan ibadah, pahala. Makan, kenapa makan? Ya supaya kuat untuk bermaksiat. Misalkan merencanakan mau apa? Bermaksiat kepada Allah, mau tawuran misalkan, na'udzubillah, biar kuat ini tawurannya. Saya contohkan seperti ini ya karena ini santri. Kadang sulit menggabungkan. Ini pikirannya bapak-bapak, dewasa ini pikirannya anak-anak. Yang bingung pengajarnya gimana ngomongnya. Kalau ngikuti pikirannya anak-anak, nanti bapak-bapaknya bosan juga. Kayak wagu. Ngikuti bapak-bapak, yang anak-anak bingung, ngantuk. Enggak nyambung. Ada yang anak-anak ini tapi pikirannya sudah cerdas orang dewasa? Ada? Dari segi kecerdasan loh, daya tangkapnya. Nah, kalau diniatkan untuk bermaksiat makan itu, ya jadi dosa. Wa inna malikul imri'in mana wa. Ya. Kalau diniatkan untuk maksiat maka dia makan itu berdosa. Ya kan? Dalilnya apa? Innamal a'malu binniyat atau wa inna malikul imri'in mana wa? Wa inna malikul imri'in mana wa. Salah kalau untuk berdalilnya innamal a'malu binniyat, bukan itu. Terkait dengan dosa sebutkan wa inna malikul imri'in mana wa. Masing-masing orang mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Kalau dia niatnya makan biasa saja, enggak ada pikiran ibadah untuk ibadah, enggak ada pikiran untuk bermaksiat, maka dapat apa? Nihil, tidak dapat apa-apa, tidak pahala, juga tidak ada dosa. Begitu ya? Paham. Pembahasan tentang hadis ini, tentang niat, sangat penting. Karena berkaitan dengan semua bab, seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama, memasuki semua bab. Ya. Kalau kita pelajari dengan baik, insya Allah sangat-sangat termudahkan. Sangat-sangat termudahkan di dalam memahami banyak ilmu agama. Terkhusus yang kaitannya dengan niat, dari segi niat-niatnya. Itu sangat penting. Tapi kalau kita remehkan, ya, maka kita rugi besar. Dan bisa jadi materi yang insya Allah akan kita pelajari bersama di sini adalah materi banyak darinya mungkin ya, walaupun gak semua, banyak darinya yang mungkin baru antum dengarkan. Materi penting, contohnya banyak di kehidupan sehari-hari, tapi baru antum dengarkan. Apaan promosi dikit? Jadi kan promosi dalam hal ini gak masalah, seperti para ulama menulis kitab juga mengatakan ini adalah kitab yang sangat bagus. Gak masalah kan? Karena untuk menghasung motivasi dalam hal kebaikan. Sangat penting. Bahkan saya sendiri ketika mempersiapkan materi seperti ini, banyak yang baru saya dapatkan. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti memang benar. Setiap amalan itu kembalinya manfaatnya untuk diri sendiri. Terutama menamilah salihan fali nafsi. Barang siapa melakukan amal salih, maka sebenarnya untuk dirinya sendiri. Untuk saya maksudnya. Ketika saya mengajar, manfaat terbesarnya bukan untuk antum, untuk saya. Karena saya jadi belajar, mendapatkan faedah baru, materi baru. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan seputar pelajaran, seputar materi, supaya jelas, barangkali ada yang belum terpahami. Sebelum menanyakan tentang niat dalam sedekah itu yang ditanyakan, ya, yang dipertanyakan dulu, boleh enggak saya ikut menyumbang? Itu mau digunakan untuk apa? Gitu ya? Ya enggak. Mau tanya ya udah jelas. Mau buat apa itu sumbangan itu? Intinya kalau sumbangan itu jelas-jelas digunakan untuk maksiat kepada Allah, maka tidak boleh kita sumbang. Untuk maksiat atau bukan itu? Di situ ada rame-rame musik, ya kan? Kemudian ada apa lagi? Ya ikhtilat lah ya, ikhtilat. Lombanya. Intinya acara-acara yang banyak pelanggaran syariatnya. Mestinya berusaha untuk menghindar. Dengan cara yang baik juga. Menghindarnya dengan cara yang baik. Itu kalau benar-benar dipaksa ya, gimana lagi? Untuk melepaskan dari pemaksaan saja. Ada lagi mungkin terkait ini materi? Belum ya? Belum begitu masuk materi ini. Inti materi. Insya Allah sangat bermanfaat. Materi yang akan kita pelajari. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan apa yang kita sampaikan dan kita dengar ini sebagai ilmu yang benar-benar bermanfaat, yang kita amalkan dan kita ajarkan, kita dakwahkan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Walhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.